Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid, syarah kitab Tauhid lil Imam Al-Allamah Abdurrahman ibn Hasan Al-Syeikh rahimahumullah. Kita sampai pada potongan hadis. Wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathun kulluhum yaz'um annahu nabi. Dan akan muncul di umatku ini para kadzab, para pendusta, mereka 30 orang, masing-masing mengaku dirinya nabi. Tanabba. Qurtubi rahimahullah menjelaskan, waqad jaa'a 'adaduhum mu'ayyanan fi hadithi Hudzaifah. Dalam hadis Hudzaifah demikian jumlah disebutkan yang para kadzab yang mengaku dirinya nabi masing-masing. Qala Rasulullah sallam, yakunu fi ummati kadzabun dajjalun 27. Akan ada di umatku para kadzab, para dajjal, dajjal bermakna al-kadzib atau syiddatul kadzib, kedustaan yang sangat, disebut dajjal. Makanya orangnya atau yang banyak berdusta atau sangat dusta disebut dajjal. Disebut dajjal atau dajjal karena dari sisi makna, ketika seseorang itu menutupi dan menyamarkan sesuatu, sesuatu yang dia sembunyikan dari tendensi-tendensi duniawiyah pribadi yang dia tampakkan. Kalau dia dapat wahyu, dia sebagai nabi, makanya disebut dajjal. Dajjalun mereka. 27, 27 orang. Minhum arba'un niswah. 4 dari mereka wanita. Gaman. Wanita mengaku dirinya nabi. Salah satunya Sujah At-Tamimiyah, sezaman dengan Musailamah Al-Kadzab. Sujah Tamimiyah Najdiyah dari Najd. Akhrajahu Abu Nu'aim wa qala hadha hadithun gharib. Intaha. Wa hadithu Thauban asah min hadha, walaupun hadith Thauban lebih sahih dari ini. Qala al-Qadhi Iyad, kata Imam Qadhi Iyad, udda man tanabba'a min zamani Rasulullah SAW ila al-an mimman ishtahara bidhalik وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة هذا. Kata Qadhi Iyad, jika dihitung dari zaman Rasul SAW sampai saat ini zaman Qadhi, dari mereka-mereka yang mengaku nabi, ma'ruf, artinya ma'ruf, punya ketenaran, artinya fitnahnya besar, tersohor, banyak yang terfitnah, banyak pengikutnya, syubhatnya kuat, sehingga dalam kesesatannya pun banyak yang mempercayai dan ta'assub, fanatik, buta kepadanya. Maka jumlah ini memang betul ada seperti yang Rasul katakan. Bagi yang membaca buku-buku sejarah dan sirah akan tahu kebenaran ini. Artinya jumlah yang Rasul sebutkan tidak sembarang orang yang mengaku nabi. Karena kalau sembarang mengaku nabi terlalu banyak, lebih dari 30. Banyak sekali bahkan. Kadzabun. Tetapi yang dimaksud di dalam hadis yang fitnahnya itu betul-betul dahsyat, 30 orang ini betul-betul punya pengaruh di umat. Banyak yang terseret fitnahnya. Punya pengikut yang banyak. Ya seperti Musailamah. Sama seperti Sujah perempuan ini. Besar fitnahnya di zaman itu. Dan dia sampai mempersiapkan pasukan untuk melawan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Sujah ini perempuan ini. Banyak Arab, kabila-kabila Arab yang mempercayai dia dan mengikutinya, besar, luar biasa. Bukan sekedar 100-200 pengikutnya, ribuan, mungkin puluhan ribu. Atau ratusan ribu bahkan. Itu yang dimaksud hadis. Gak sembarang orang yang mengaku nabi terlalu banyak. Tetapi jumlah yang dimaksud, seperti kata Qadhi Iyad, yang ma'ruf, yang masyhur, tenar. Tenar dalam artian negatif ya. Tenar pengakuan dia kalau dirinya nabi dan pengikutnya banyak. Nah, hanya kata Qadhi yang faham tarikh akan tahu kebenaran ini. Qala al-Hafidh qad dhahara misdaqu dhalik fi zamanin nabi. Kata Hafidh, dan kebenaran itu pun tampak mulai zaman Rasul SAW. Fa kharaja Musailamatul Kadzab bil Yamama. Di zaman Nabi sudah keluar Musailama di Yamama, Yaman. Wal Aswad Al-Anazi bil Yaman. Juga Aswad Al-Anazi Yaman. Wa fi khilafati Abi Bakar Tulaiha ibnu Khuwailid fi Bani Asad ibnu Khuzaimah. Di zaman Abu Bakar juga muncul Tulaiha ibn Khuwailid. Wa Sajah atau Sujah, ini yang perempuan ini, fi Bani Tamim, Tamimiyah dari Najd. Masing-masing nama ini ma'ruf, fitnahnya besar di umat. Musailamah antum tahu, sampai terjadi perang besar-besaran dengan Abu Bakar. Yamamah. Tulaiha pun demikian. Sujah pun demikian. Wa qutilal aswad qabla an yamutan nabi. Aswad sudah terbunuh sebelum Rasulullah SAW wafat. Aswad al-Anasi. Wa qutila Musailamah fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu an. Adapun Musailamah terbunuh di zaman Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Wa jazahu 'anil Islam wal muslimina khairah. Wa taba Tulaiha wa mata 'alal Islam fi zamani Umar radhiyallahu an. Adapun Tulaiha ibn Khuwailid di akhir hayatnya tobat. Kembali masuk Islam di zaman Umar dan dia mati disebutkan di atas Islamnya. Wa nuqila anna Sajah tabat aidha. Dinukilkan juga sebagian bahwa Sujah pun tobat di akhir hayatnya. Dan ini menguatkan apa yang Rasul sebutkan, kadzabun dajjalun. Kif nabi tobat? Tobat dari kenabian menunjukkan dia kadzab dalam pengakuan nabinya. Al-muhim itu mereka. Thumma kharajal Mukhtar ibn Abi Ubaid al-Thaqafi, ini juga besar fitnahnya. Mukhtar yang mengaku nabi, Mukhtar ibn Abi Ubaid. Wa ghalaba 'ala al-Kufah fi awwal khilafati ibn Zubair. Dia menguasai Kufah di awal-awal khilafahnya Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Fa adhhara mahabbata ahli al-bait. Dia awal-awal muncul Mukhtar menampakkan dakwah kepada mencintai Ahlul Bait. Ini kita harus cinta kepada Ahlul Bait, mereka itu keluarga Rasul. Wa da'an nas ila talab qatalati Husain. Dan mengajak umat untuk menuntut para pembunuh Husain bin Ali. Mereka harus ditangkap, mereka harus dihukum, mereka harus begitu. Seruan Mukhtar ibn Abi Ubaid. Karena hal yang semacam ini kan hassas. Mereka pandai memanfaatkan momen. Umat sedang panas. Fitnah terbunuhnya Husain, cucu Rasul, hingga terpenggal putus kepalanya, terpisah dari badannya. Dan umat tentunya cinta kepada keluarga Rasul, apalagi ini cucu, sangat dicintai Rasul Zalam. Digunakan momen-momen seperti ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Maka dipakai oleh Mukhtar. Husain, Husain, cucu Rasul, kita harus tangkap para pembunuhnya, hukum mati, begini begini. Siapa yang tidak terkesan, siapa yang tidak simpati kepada dakwah yang semacam ini? Awam terutama gampang sekali terbawa. Dan selalu kalau kita perhatikan, awam atau ahlul batil, dakwahnya kepada awam selalu memanfaatkan situasi-situasi yang peka dan sensitif karena mudah menguasai perasaan awam. Lihat saja, nanti antum tahu kejadian misalnya Palestina. Siapa yang tidak cinta Palestina, Masjidil Aqsa? Topik dan masalah yang sangat sensitif. Muslimin dibantai, Yahudi lagi musuhnya. Sudah dibuat modal oleh mereka, Palestina, Palestina, Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Tanpa memberi solusi yang syar'i, tanpa memberi solusi yang sunni. Tidak sebagaimana para ulama kita, masyayikh, yang justru memberi solusi yang terbaik bagi muslimin sana, hijrah keluar karena tidak mampu. Gak mungkin menghadapi Yahud dengan kemampuan mereka seperti itu. Yang ini terlatih, terdidik militer siang malam, yang ini muslimin awam. Ini difatwakan oleh Syekh bin Baz, oleh Syekh Albani, hijrah keluar, tinggalkan untuk keselamatan nyawa dan kehormatan kalian, perempuan, anak kecil, orang tua. Dijadikan bulan-bulanan oleh mereka. Al-muhim, selalu perkara-perkara yang sensitif. Mukhtar memanfaatkan awal-awal dia dakwah, memanfaatkan tragedi terbunuhnya Husain, dapat banyak pengikut dia. Fatatba'uhum faqutila katsiran mimman basyara dzalik wa aana alaih fa ahabbahu an-nas. Dan banyak diikuti orang Mukhtar, yang daftar jadi pasukan dia banyak dan berhasil, artinya banyak dia membunuh orang-orang atau kelompok pasukan yang bantai Husain. Kelompoknya siapa? Ibnu Ubaid Ibnu Abi. Ubaid Ibnu Abi semakin dicintai orang Mukhtarnya, karena berhasil dianggap betul-betul bergerak. Fumadda'an nubuwah, baru dia setelah sekian lama ngelihat orang kuat fanatiknya kepada dirinya, kecintaan mereka, dia ngaku nabi. Dia percayai dan diikuti oleh banyak dari mereka. Wa za'ama anna Jibrila alaihi salam ya'ti. Dia mengaku bahwa Jibril datang kepadanya, menyampaikan wahyu. Wa minhum al-Harith al-Kadzdzab, termasuk yang zaman-zaman itu awal-awal yang mengaku nabi, Harith al-Kadzdzab. Kharaja fi khilafati Abdul Malik bin Marwan, muncul di masa khilafah Abdul Malik bin Marwan, dari masa Bani Umayyah. Faqutila, kemudian terbunuh Harith. Wa kharaja fi khilafati Bani Abbas jamaah, kemudian di masa khilafah Abbasiyah juga muncul beberapa mutanabbi'ah, beberapa orang yang mengaku dirinya nabi. Walaisal murad bil hadis man idda'a nubuwah mutlaqa. Ini hadis tidak berarti menyakup setiap orang yang mengaku dirinya nabi secara mutlak. Pokoknya yang mengaku nabi masuk dalam hadis ini, enggak. Itu terlalu banyak. Sementara Rasul sebutkan 30. Kalau setiap yang mengaku nabi banyak sekali. Hatta Lia Amalia mengaku dirinya nabi dari Sunda sana. Mirza Ghulam Ahmad dari India mengaku dirinya nabi. Belakangan. Fa innahum la yuhsauna kathrotan. Karena kalau mutlak enggak terhitung, banyak sekali orang yang mengaku dirinya nabi. Likauni ghalibihim yansha'u an junun au sauda. Mayoritasnya munculnya pengaku-pengaku nabi ini imma dari junun, memang merid nafsian, penyakit jiwa, majnun. Yang oleh sebagian orang jahil awam dianggap itu karomah, dianggap itu wahyu, dipercaya. Atau munculnya karena sauda, karena halusinasi, was-was, bisikan-bisikan dirinya, kayaknya halusinasi dia, seakan na'udzubillah Jibril datang pada saya, wa ila mimpi, wa ila, semacam itulah. Terbayang di benaknya wahyu, atau dia bertemu Allah, ngaku mereka begitu. Bisikan-bisikan syaitan. Wasawis dan halusinasi-halusinasi semacam itu. Makanya terjadi dari mereka apa yang terjadi. Sujah begitu. Seringnya ngelamun, kemudian seperti mendapati sesuatu, kata kaumnya ini dapat wangsit, dapat wahyu dari langit. Musailamah mengatakan dirinya mulham, dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Fitnah diikuti dan dipercaya oleh banyak mereka. Sujah diminta oleh kaumnya untuk merebut negeri Yamamah, negerinya Musailamah. Urusannya dunia. La dakwah wala pembenahan akhlak, pembenahan ibadah sebagaimana para anbiya dan mursalin alaihimussalam. Maka dia minta kepada Musailamah, serahkan seluruh negeri Yamamah padaku kalau kamu ingin selamat. Sementara Musailamah saat itu sedang sibuk menghadapi Ikrimah ibn Abi Jahal rahimahullah, putra Abu Jahal, alim mukmin, Ikrimah namanya, bersama beberapa pasukan para sahabat yang dikirim Abu Bakar untuk memerangi Musailamah. Dia sedang sibuk perang. Maka kata Musailamah, sudahlah, jangan sekarang dan jangan memaksa untuk minta negeri atau seluruh tanah Yamamah. Besar Yamamah. Kata Sujah, enggak ada pilihan. Ya khair, gini saja kata Musailamah, daripada kita perang, daripada kita ini, separuh sudah kamu ambil semuanya. Setengah negeri Yamamah kamu ambil, aku berikan untukmu. Asal kamu jangan nyibukkan kami sedang sibuk ini, sedang perang. Dan diterima oleh Sujah. Setelah beberapa waktu agak reda situasi, datang Musailamah kepada Sujah untuk melamarnya. Perempuan Sujah. Nah, dilamar ini itu, alhasil diterima lamarannya oleh Sujah. Dan kawin mereka, dua binatang ini kawin. Walhasil setelah kawin beberapa waktu, pulang Sujah ke kaumnya, ditanya oleh pembesar-pembesar kaumnya, Bani Tamim, bagaimana? Dikasih mahar apa kamu sama Musailamah? Anti dapat mahar apa? Kata Sujah, enggak ada mahar. Dia senang saya senang dia. Jadi kawin. Loh, enggak bisa, kata kaumnya. Kamu anti ini nabi, orang terhormat, orang mulia, dan kami pun enggak terima. Ini penghinaan, pelecehan kepada kita. Enggak terima kita. Enak saja Musailamah main kawin tanpa memberikan mahar. Kirim pasukan, utusan ke Musailamah. Yang intinya menuntut mahar. Kalau enggak, kami batalkan pernikahan ini dan perang urusannya. Datang utusan kepada Musailamah, menyampaikan tadi gini-gini, minta mahar, kalau enggak batalkan pernikahan. Maka kata para utusan ini, kami mendapati Musailamah seperti termenung sejenak, seakan-akan turun wahyu kepadanya. Kemudian menyampaikan kepada kami, sampaikan kepada kaum Sujah, kabilahnya Bani Tamim, bahwa Jibril telah menyampaikan kepadaku dari Allah bahwa mahar kalian untuk kaumnya Sujah yang telah menikahkan dia denganku, khusus untuk kalian mendapat mahar kortingan sholat tiap hari yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalian asar cukup 2 rakaat, duhur 2 rakaat, isya 2 rakaat. Itu maharnya Sujah. Hadza nabi kadzdzab. Makanya kata al-Imam, mayoritasnya sauda atau junun, salah satu sudah. Dan di antara keduanya benang tipis. Antara halusinasi, bisikan-bisikan was-was syaitan, dan junun, penyakit jiwa. Sehingga mengaku dirinya nabi. Wah, kata. Atau ya kepentingan-kepentingan duniawi. Ada ambisi-ambisi pribadi, kekuasaan, dunia. Syayatin. Hanya seperti Mirza Ghulam Ahmad Al-Hindi, ma'ruf diketahui bahwa sebelum dia mengaku nabi pun, dia dan keluarganya dikenal sering berkhianat atas nama agama. Ini pengkhianatan-pengkhianatan agama. Menjual belikan ayat, menjual belikan hukum-hukum Allah. Lebih dari itu, dikenal juga kedekatannya yang sangat, keluarganya Mirza dan keluarganya, dekat sekali dengan kolonial Inggris atau Belanda. Yang jajah India mana? Inggris ya. Dekat sekali dengan para penjajah ini. Di saat kaumnya berperang, di saat kaum muslimin berjuang mati-matian membela agamanya, negerinya, ini berkhianat dan menjadi kaki tangan Inggris. Kemudian mengakulah dia sebagai seorang nabi. Akada mereka. Wa innamal murad man qamat lahu syaukah. Dengan demikian yang dimaukan hadis tidak semua yang mengaku nabi, tapi yang punya kekuatan, punya pengaruh, fitnahnya besar di umat. Wa badalahu syubhah kaman wasofna. Dan syubhatnya kuat, seperti yang kita sebutkan tadi. Waqad ahlaqallahu ta'ala man waqa'a minhum dalik wa baqiya minhum man yalhaquhu bi ashabihi wa akhiruhum ad-dajjalul akbar. Sebagiannya terbunuh seperti tadi, Aswad terbunuh, Fulan terbunuh. Sebagiannya tobat, sebagiannya masih bersama pengikut dan para fanatismenya, sampai nanti akhir dari para pengaku nabi ini adalah Dajjalul Akbar. Disebut demikian karena Dajjal nas'alullah al-afiyah min syarrihi. Dajjal yang di akhir zaman, yang di dahinya tertulis kaf, fa, ra, matanya satu, itu muncul di akhir zaman tidak sekonyong-konyong kemudian aku adalah Tuhan. Enggak. Tapi di riwayat-riwayat disebutkan dia awal muncul dakwah kepada kita bahwa sunnah. Mengajak kepada kita bahwa sunnah, kita bahwa sunnah. Sehingga orang tertipu dengannya, senang dengan dakwahnya. Benar ini masya Allah. Dia kesana kemari keliling dunia sudah Dajjal ini. Banyak pengikutnya. Semakin banyak, semakin kuat, semakin kuat. Dia melihat orang semakin fanatik kepada dirinya, semakin simpatik sangat. Sampai dia melangkah pada tahap berikutnya, dia mengaku dirinya nabi. Nah, yang disebutkan yang terakhir Dajjal al-Akbar. Walhasil dipercaya sudah sama mereka, sudah terlanjur percaya, sudah terlanjur fanatik. Apapun yang dia katakan benar. Walhasil sampai kemudian pada akhirnya dia mengaku dirinya Tuhan selain Allah. Ini juga dalil min dalailin nubuwah, salah satu dari bukti-bukti yang banyak tentang kebenaran kenabian Rasulullah SAW. Karena beliau kabarkan perkara ghaib sebelum itu terjadi, dan terjadi persis seperti yang beliau kabarkan. Tidak akan bisa mengabarkan itu kecuali nabi yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku penutup para nabi. Qala al-Hasan, khatamul ladzi khutima bihi, artinya yang dihatamkan kenabian itu dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hatam sudah kenabian, enggak ada lagi. Ai annahu akhirun nabiyyin, demikian beliau akhir dari para nabi. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah, Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu ayah, bapak dari kalian, tetapi beliau adalah Rasulullah dan penutup dari para nabi. Wa innama yanzilu Isa ibnu Maryam fi akhir zaman, dan Isa alaihi salam ketika turun di akhir zaman, beliau turun hakiman bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, musallian ila qiblatihi. Beliau turun berhukum dengan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sholat pun beliau menghadap kiblatnya Rasulullah SAW, yaitu Ka'bah. Sudah tidak ke Baitul Maqdis sebagaimana syariat beliau dulu. Karena ketika beliau turun, zaman itu adalah zamannya Rasulullah SAW sebagai akhir para nabi, sehingga tidak boleh ada syariat lain selain syariatnya Rasulullah SAW. Makanya pula Rasulullah katakan, "Walladzi nafsi biyadih law kana akhi Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai." Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalau saja saudaraku Musa alaihissalam hidup di zaman itu, di zaman Rasul ada, tidak ada pilihan lain bagi Musa kecuali harus ikut kepadaku. Ini mengikut ajaran Rasul, beriman kepada beliau. Karena akhir nabi, setiap yang hidup di zaman itu harus iman, ngikut syariat dan ajaran Rasul dalam sunnahnya. Kalaupun Musa hidup, gak boleh mengamalkan Taurat, harus beriman dan mengikuti Rasulullah SAW. Termasuk Isa ketika turun di akhir zaman, berhukum dengan syariat Rasul SAW, sholat ke kiblat Rasul. Fahuwa ka ahadi ummatihi, maka Isa sama seperti yang lain dari umat Rasul SAW. Beliau menjadi umat Rasul ketika turun, karena zaman adalah zamannya Rasulullah. Maka Isa sama seperti umat-umat Rasul yang lainnya. Artinya harus beriman kepada beliau. Bal huwa afdalu hadhil ummah. Bahkan beliau yang terafdal karena nabi. Qala Nabi SAW, walladhi nafsi biyadih layanzilanna fikum ibnu Maryam hakaman muqsita. Falayak siranna salib, walayak tulanna al-khinzir, walayadha'anna al-jizyah. Sungguh yang jiwaku ada di tangannya, akan turun, benar-benar turun ibnu Maryam alaihissalam, Isa, turun sebagai hakam, sebagai hakim, menyelesaikan beberapa tugas yang Allah berikan kepada beliau, termasuk beliau yang membunuh Dajjal. Muqsita beliau adil, membawa keadilan, dan termasuk akidah dan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah dan muslimin secara umum, bahwa Isa tidak wafat, beliau diangkat oleh Allah ke langit sana, diselamatkan. Dan akan diturunkan kelak di akhir zaman, seperti yang Allah sebutkan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, mereka pula tidak mensalibnya. Yang disalib bukan Isa, tetapi syubbiha lahum, disamarkan bagi mereka, hingga mereka dalam tafsir disebutkan bingung Bani Israel ini. Karena ada dua orang yang sangat mirip, ini Nabi Isa dengan satu ini. Syubbihalahum, sehingga hatta dalam pembunuhannya pun mereka enggak yakin. Makanya kata Allah, wa ma qataluhu yaqina. Hatta mereka pun enggak yakin membunuhnya, bahwa betul-betul kami telah bunuh Isa. Enggak yakin mereka, ragu. Syubbihalahum. Sehingga mereka berkata di zaman itu, kalau memang yang kita bunuh Isa, mana yang satunya yang serupa dengan Isa? Kok enggak ada? Kalau memang yakin betul 100% yang dibunuh Isa, pasti ada kembarannya. Ya kan? Memang Isa yang dibunuh, kembarannya berarti ada, bukan salah mereka, enggak keliru. Karena kembarannya ada, berarti betul Isa yang dibunuh. Tapi kata mereka kembarannya enggak ada, enggak kami jumpai. Atau ternyata kita salah, yang kita bunuh adalah kembarannya Isa. Yakin, bukan Nabi Isa. Kalau memang itu, mana Nabi Isanya? Juga tidak kita dapati. Sehingga bingung sendiri mereka. Wa ma qataluhu yaqina, bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Beliau akan di akhir zaman turun menghancurkan salib-salib, membunuh khinzir, dan meletakkan jizyah. Artinya meletakkan jizyah, sudah enggak ada jizyah. Hukum jizyah sudah tidak ada di zaman beliau turun. Salah satu dari dua, beriman kalian Bani Isa, wahai ahlul kitab, atau enggak, bunuh, perangi. Enggak ada pilihan jizyah. Pilihan jizyah semenjak zaman Rasul, na'am, ada. Tapi begitu Isa turun, sudah enggak ada jizyah bagi mereka. Asyahid bahwa Rasul SAW khataman nabiyyin, akhir dari para nabi, menguatkan yang tadi bahwa setiap pengaku nabi kadzab, dajjal, pendusta. Karena Rasul adalah akhir dari para nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Oleh sebab itu para ulama sebutkan yang mengaku dirinya nabi, turun kepadanya wahyu, atau Jibril mendatanginya, wa ila dia langsung berbicara dengan Allah, maka dia kafir, halal darah dan hartanya. Yang mempercayai, yakin si pengaku nabi itu benar adalah nabi setelah Rasul SAW, turun padanya wahyu dan lain sebagainya, maka dia pun juga kafir, halal darah dan hartanya. Nas'alallahu al-afiyah wa salama wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.